الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan limpahan karunia-Nya kita bisa berjumpa kembali di majelis yang mulia ini, di bawah curahan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, telah selesai kita membahas bab taubat dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, dan berikutnya kita akan masuk kepada bab yang baru, yakni bab sabar, yang merupakan bab ketiga dari kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama adalah bab ikhlas, kemudian yang kedua bab taubat, maka yang ketiga kita akan mempelajari tentang as-sabr. Apa itu kesabaran? Dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan kesabaran. Dan sebelum itu, An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat perintah Allah Subhanahu wa taala agar bersabar. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan sungguh-sungguh kami menguji kalian, kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, dan kekurangan harta benda, kekurangan jiwa, kematian, dan kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berita gembirakanlah orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala, Allah juga menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya hanyalah akan dipenuhi pahala mereka, orang-orang bersabar, dengan tanpa perhitungan. Yaitu bahwasannya setiap amalan itu Allah SWT telah tentukan. Likulli al-hasanat bi asri amsalihah, bahwa setiap kebaikan itu 10 kali lipatnya, ila sab'ati mi'atin, sampai 700 kali lipat. Akan tetapi pahala bagi orang-orang yang sabar itu tidak terbilang, tidak terhitung dengan hitungan-hitungan tersebut. Pahala orang-orang yang bersabar itu bighairi hisab, tanpa perhitungan. Terus Allah Subhanahu wa taala berikan dan lipat gandakan pahala-pahala mereka, dan Allah alirkan pahala tersebut. Wa qala ta'ala, dan Allah juga menyatakan, wala man sabara wa ghafara, dan sungguh siapa saja yang bersabar dan dia mau memaafkan, mengampuni orang lain, inna dzalika lamin azmil umur, yang demikian itu sungguh perkara yang patut untuk diutamakan. Bersabar menghadapi gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya, dan mudah dalam memaafkan sesamanya, maka itu adalah perkara yang sangat ditekankan. Wa qala ta'ala, dan juga Allah ta'ala menyatakan, ista'inu bisabri wa salat, inna allaha ma'asadirin, mohonlah engkau pertolongan kepada Allah dengan perantara kesabaranmu dan sholatmu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala, dan juga Allah ta'ala menyatakan, wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wa sabirin, dan sungguh kami akan menguji kalian hingga kami ketahui siapakah orang yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan orang-orang yang bersabar. Kemudian An-Nawawi rahimahullah setelah membawakan ayat-ayat tersebut menyatakan, wal ayatu fil amri bisabr wa bayan fadlihi katsiratun ma'rufah, dan ayat-ayat yang memerintahkan kesabaran dan menjelaskan keutamaannya itu sangatlah banyak dan sesuatu yang tidak tersamarkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, as-sabr atau kesabaran asal maknanya adalah menahan diri. As-sabr itu secara bahasa artinya adalah al-habs, yakni menahan diri. Adapun yang dimaukan secara syar'i dari kalimat as-sabr itu adalah menahan diri dari tiga perkara, atau dalam tiga perkara. Sabar yang pertama adalah dalam ketaatan kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, sabar dari meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dalam syariat, dan sabar dalam menghadapi musibah-musibah. Ketiga perkara ini dibutuhkan padanya kesabaran. Yang pertama, sabar di atas ketaatan, karena ketaatan itu adalah amalan. Tentunya taat, mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya, ini perkara yang berat pada jiwa karena mengekang daripada kebebasannya. Berat pada jiwanya dan juga berat pada badannya, karena badannya harus dipaksa untuk melaksanakan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal harus menjalankan sholat pagi hari, subuh, bangun di pagi hari, atau kalau ingin mendapatkan keutamaan lebih daripada itu, bangun di malam hari, qiyamul lail, paling tidak menjalankan sholat witir. Tentu itu adalah perkara yang berat, harus memaksa hatinya, jiwanya, menundukkannya dan badannya, yang terkadang seseorang dalam keadaan malas, ya, dalam keadaan lesu di dalam hal-hal tersebut, menjalankan perintah-perintah tersebut. Demikian pula perintah Allah yang terkait dengan harta, ini juga butuh kepada kesabaran untuk mengeluarkan sesuatu yang dicintai oleh dirinya, dicintai oleh jiwanya, membawa pada kemaslahatan dunianya, kok harus dikeluarkan dan diberikan kepada orang lain. Maka itu semua butuh kepada kesabaran. Dan terkadang amalan atau perintah Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan kesabaran, baik dalam jiwa, dalam raga, dan harta sekaligus. Semisal ibadah haji, kita harus menundukkan jiwa kita, kebakhilan kita terhadap harta kita, mengeluarkan harta yang tidak sedikit jumlahnya. Kemudian badan kita, raga kita harus dipersiapkan untuk perjalanan yang jauh dan amalan yang berat dan besar dalam waktu yang tidak singkat. Kemudian juga harta kita, maka itu semua merupakan masyaqqah yang butuh padanya as-sabr. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa manusia itu merupakan kodratnya ammaratun bisu, mengajak dan memerintahkan kepada perkara-perkara yang jelek, itu sudah merupakan tabiat daripada jiwa-jiwa manusia. Innan nafsa la ammaratun bisu, bahwasanya jiwa itu mengajak kepada perkara-perkara kejelekan. Sehingga as-sabr, kesabaran ini menghalangi daripada jiwa terhadap apa yang diinginkannya. Sabar untuk tidak melaksanakannya. Maka ini perkara yang berat. Menahan jiwanya menginginkan sesuatu yang sesuatu tersebut ternyata tidak boleh oleh syariat. Tidak boleh dari Al-Qur'an, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Maka apakah kemudian seseorang tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh meninggalkan larangan-larangannya, apakah dia langgar? Orang yang melanggar berarti dia telah jebol pertahanan daripada kesabaran dirinya. Demikian pula larangan-larangan tersebut bisa berupa larangan dalam lisan ataupun dalam tindakan. Larangan untuk tidak berucap dusta, larangan untuk jangan berbuat namimah, mengadu domba, larangan untuk tidak mencaci sesama, larangan untuk tidak menggunjing, menghibah, asani, ngerumpi dan yang semisalnya, larangan untuk curang dalam muamalah, larangan untuk bersumpah palsu dalam melariskan dagangan dan seterusnya. Ini semua merupakan perkara-perkara yang terlarang dalam lisan. Demikian pula dalam tindakan, dalam perbuatan, tidak boleh berbuat zalim terhadap orang lain. Dalam tidak boleh berlaku curang, mengurangi timbangan dan yang semisalnya. Tidak boleh memakan riba dan yang semisalnya. Tidak boleh berzina, tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjudi. Itu semuanya adalah perkara-perkara maksiat yang dilarang oleh agama. Maka sabar. Ya, kita harus sabar dan mensabarkan hati-hati kita, jiwa-jiwa kita, menguatkan kesabaran kita dalam hal-hal tersebut. Jangan sampai kemudian terjatuh ke dalam perkara-perkara yang tercela, perkara-perkara dosa. Kemudian yang ketiga, muslimin rahimani wa rahimakumullah, yakni bersabar di dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kita. Karena takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Yang pertama adalah takdir mu'limah, takdir yang tentunya tidak disukai oleh jiwa, tidak disenangi oleh jiwa, mu'lim, ya. Sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang ya, membawa kepada kepedihan. Yang kedua, takdir mula'imah, ini takdir yang mencocoki hati-hati kita, takdir yang menenangkan. Maka kedua-duanya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan. Itu semua adalah fitnah, ujian. Maka pada takdir-takdir yang bersifat mula'imah, takdir-takdir yang mencocoki hati kita, menyenangkan hati kita, takdir-takdir yang baik, diberi keluasan rezeki, diberi kesehatan, diberi waktu luang, ya, maka yang dibutuhkan padanya adalah syukur. Dibutuhkan padanya adalah syukur. Diberi kemudahan dalam mengkais rezeki yang halal, ini adalah nikmat yang tiada. Kemudian diberi kemudahan dalam mengalokasikannya pada perkara-perkara yang halal dan yang baik, itu juga butuh kepada syukur. Kemudian yang kedua adalah perkara-perkara yang mu'lim, ini perkara-perkara yang memberatkan hati, menyedihkan hati, yakni musibah, malapetaka yang tidak dicocok oleh jiwa-jiwa manusia. Seseorang diuji dalam badannya ataupun dalam haranya, diuji dengan rasa sakit, diuji dengan kehilangan harta benda, baik pada dirinya sendiri ataupun pada keluarganya. Maka itu semua adalah musibah yang semuanya tidak terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dibutuhkan kepada kesabaran dan ketabahan menghadapinya. Menahan hatinya dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahan lisannya dari berucap dan berkata yang membawa kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Menahan lisan dari berkeluh kesah, menahan lisan dari mengadukan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, dan juga menahan anggota badannya, menahan ya tangannya, kakinya, dan anggota badan yang lainnya dari melakukan perbuatan yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keadaan manusia di saat tertimpa petaka itu ada empat keadaan mereka. Yang pertama, orang-orang yang di saat ditimpa petaka mereka murka, di saat diberi ujian oleh Allah SWT, mereka marah, mereka tidak terima. Hal tersebut bisa dirasakan dalam hatinya, ketidakpuasan, bahkan muncul su'udzon kepada Allah, apapun dalam lisannya, apapun dalam gerak-gerik anggota badannya. Dalam hatinya, dia tidak puas. Kenapa saya ditimpa musibah seperti ini? Apa dosa saya, ya Allah? Apa salah saya? Kenapa Engkau berikan musibah yang begitu berat kepada saya? Di dalam hati, tetapi tidak terlafadzkan. Dan masing-masing orang yang bisa menilainya. Apakah di saat terkena musibah, di saat datang musibah tersebut, seketika dia kemudian bisa bersabar atau langsung dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik musibah besar maupun kecil, baik musibah yang menimpa badannya, keluarganya, ataukah hartanya. Dan as-sabr, kata Rasul, inda sadnatil ula, kesabaran itu pada pukulan pertama. Di saat musibah tersebut menimpa, itu kita teruji apakah kita bisa bersabar, ya, mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun pada saat itu, ya. Inna lillahi ma'atlahu ma'akadha wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufi khairan liha. Ataukah justru ya tajazza di dalam hatinya ada ketidakpuasan, ketidaksenangan terhadap takdir, terhadap ketetapan Allah SWT. Kalau seseorang semisal diuji dengan sesuatu yang memang itu sudah mesti harus terjadi, kenapa? Karena adalah takdir Allah SWT. Jalan ataupun lari tiba-tiba tersandung jatuh, apa yang keluar dari lisannya, ya? Apakah kalimat-kalimat ujian kepada Allah, istirja kepadanya? Kalau orang yang sudah terbiasa dengan hal tersebut dan membiasakan diri dengan hal tersebut, yang keluar adalah ujian. Yang keluar adalah ujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Istirja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tersandung innalillahi. Sudah otomatis keluar dari lisannya. Tapi kalau yang sudah tidak terbiasa dengan itu, waduh. Walaupun itu juga bukan perkara dosa, itu perkara yang otomatis. Satu yang tidak dibumi di dalam Islam. Dan di saat tersebut kemudian dia istirja, maka belum terlambat. Kalau kemudian setelah kalimat waduh tadi istirja, belum terlambat. Hanya kalau kemudian malah menyalahkan yang lainnya, bahkan menyalahkan sesuatu yang tidak ada, kodok misalnya, tidak ada kodok di situ, kodok yang disebut, ya. Atau ngajari anak kita. Ya, anak kita diajari berdusta dari semenjak kecil. Atau enggak apa-apa nak, ini kodoknya sudah lari. Ya, kodok enggak ada di situ. Ya. Jadi, apa istilahnya? Mencari kambing hitam atau kodok hitam. Kalau ini kodok, ini bukan kambing. Yang sering diucapkan. Wallahu musta'an. Jadi, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak sepantasnya yang demikian. Jangan sampai kemudian keluar dari lisan kita. Kalau tadi dalam hati su'udzon kepada Allah, dalam lisan juga harus dijaga. Kalau tadi contoh yang ringan, contoh yang besar, misalnya musibah malapetaka, katakanlah tsunami, ataupun gunung meletus, ataupun tanah longsor, ataupun banjir, ataupun yang lainnya. Di saat musibah tersebut menimpa, apa yang keluar dari lisan kita? Yang pertama kali itu yang akan dinilai, ya. Karena waktu sudah lewat masanya, kemudian ya sabarlah, semuanya terjadi, mau apa lagi? Itu bukan sabar namanya. Iya, itu bukan sabar. Kenapa? Karena ya sudah otomatis namanya terjadi perkara yang sudah tidak lagi bisa untuk diulang kembali. Dan seseorang juga sesuatu yang sudah terjadi tidak akan bisa untuk dia perbaiki, itu sesuatu yang sudah terjadi. sehingga istilahnya adalah sabar ikhtirori, bukan sabar ikhtiari. Sedangkan yang dituntut di dalam Islam adalah sabar ikhtiari. Sabar ikhtiari itu artinya sabar karena pilihan dari kita. Sedangkan ikhtirori itu mau tidak mau ya sudah harus terjadi, sudah mau apa lagi, sudah lewat masanya. Nah yang sudah lewat masanya ini tidak teranggap sebagai kesabaran. Jadi sekali lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasul menyatakan as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu di saat pukulan yang pertama. Kesabaran yang terpuji dan itu merupakan ujian dari si Allah Subhanahu wa taala. Di saat kehilangan saudara, kehilangan anak, kehilangan orang tua, musibah menimpa, apa yang kita ucapkan pertama kali? Itu ujian. Apakah kemudian kita meraung-raung, menangis dan sejadi-jadinya, itu bentuk daripada ketidaktabahan kita dan protes terhadap ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Biarkan mata berlinangan. Ya, biarkan keluar air mata tidak mengapa, itu adalah rahmat. Akan tetapi jangan keluar dari lisan ini perkara-perkara yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan meratapinya. Ini yang harus dijaga. Yang keluar dari lisan kita tetap kalimat-kalimat istirja kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi ma'ato. Sesungguhnya bagi Allah apa yang Allah berikan. Walahu ma'akhadha, dan milik Allah apa yang Dia ambil. Wa kullu shay'in dahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisinya itu ada waktu yang telah ditentukan. Berarti kalau memang terjadi yang seperti ini, waktu sudah yang telah Allah tentukan. Tidak akan bergeser. Tidak akan berubah. Karena itu adalah sesuatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan hanya kepadanya akan dikembalikan. Jadi kaum muslimin rahimi wa rahimakumullah, keadaan yang pertama ini adalah keadaan yang buruk, yakni orang tidak sabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hatinya, dengan lisannya mengumpat, dan dengan anggota badannya. Terkadang seseorang di saat diberi musibah, ya, ataupun melakukan sesuatu yang membawa kepada hal yang tidak memuaskan, dia meluapkan amarahnya, meluapkan ketidakcocokannya, ketidakpuasannya dengan sikap, ya, marah terhadap sesuatu yang terjadi yang semestinya itu adalah ujian, ya. Kemudian dia tampar pipinya sendiri, ya, dia salah-salahkan dirinya dengan menampar-nampar pipi, clok clok clok begitu. Atau dia bentur-benturkan kepala di dinding, ceduk ceduk ceduk ceduk, ya. Atau kalau kebiasaan jahiliyah itu dengan merobek-robek baju, ya, saku baju dirobek, kerah baju dirobek, ya, sambil keluar kalimat-kalimat. Atau dengan meraung-raung, teriak-teriak, gulung-gulung sampai luar biasa. Ya. Yang seperti ini semua menunjukkan tindakan ketidakpuasan terhadap takdir. Dan Allah sangat murka terhadap orang yang demikian. Karena segala sesuatu Allah yang menentukan. Allah yang mengaturnya. Yang seandainya seseorang bisa bersabar, Allah telah sediakan ini pahala yang sangat besar. Bisa jadi Allah gantikan yang lebih baik. Ya. Kalau sabar, ternyata seorang hamba hanya diuji sedemikian rupa, ya tidak sabar. Maka barang siapa yang murka, dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Orang yang ridho, dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang kemudian karena mungkin merasa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya, merasa dirinya yang telah berbuat salah, kemudian dia menghukum dirinya sendiri. Jangan seperti itu. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Berarti Allah Subhanahu wa taala menentukan lain. Ya. Allah yang menentukan. Maka jadikan hal tersebut pijakan, ya, batu loncatan untuk kesuksesan yang berikutnya. Jangan kemudian putus asa. Apalagi kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dalam takdirnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka orang-orang yang di saat diberi ujian dan dia tidak sabar, yang pertama dia terhalang dari pahala yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang bersabar dalam ujian. Ya, ini yang pertama, dan itu kerugian yang sangat besar. Kemudian yang kedua, musibah tetap yang terjadi, tidak akan kemudian karena dia tidak bersabar lantas musibahnya hilang, terangkat, tidak. Ya. Jadi rugi dua kali. Bahkan kerugian yang pertama tadi jauh lebih besar daripada kerugian yang kedua. Orang ditimpa musibah yang mengena dunianya, tetapi kemudian dia akan musibah yang kedua yang mengena daripada agamanya. Musibah dunia jauh lebih kecil dibandingkan di saat dia tertimpa musibah agama. Ada terjadi di saat musibah terjadi, gempa ataupun yang semisalnya tsunami, ya. Orang-orang yang memang ujiannya mungkin terlalu sangat berat bagi dia, tetapi kemudian dia lontarkan kalimat-kalimat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Dia menatap langit sana kemudian sambil menuding-nuding begitu. Auzubillah. Dia tidak sadar itu semua adalah hasil sedikit daripada perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Sedikit kita katakan, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala masih maafkan banyak dari perbuatan kita. Allah memberikan ujian seperti itu sebetulnya belum seberapa, dan ujian seperti itu menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Bagi yang meninggal dunia bisa saja syahid kalau dia ya dalam keadaan benar imannya. Tenggelam, mati tenggelam syahid. Mati kena reruntuhan syahid. Rahmat sebetulnya dari satu sisi kalau bersabar. Tetapi kalau tidak bersabar itu benar menjadi adab. Na'udzubillah. Sehingga musibah dan musibah itu semua adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk alasan-alasan dan hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala gandaki. Semuanya. Dan disebabkan oleh dosa-dosa para hamba, ini yang harus dipastikan dan harus diyakini oleh setiap muslim. Disebabkan dosa-dosa para hamba. Kalau ada yang bertanya, kalau memang dosa-dosa para hamba penyebab daripada musibah, kenapa di Amerika, atau kenapa di Rusia, atau kenapa di negara-negara kafir itu tidak terjadi musibah? Kita katakan, siapa yang bilang tidak terjadi musibah? Siapa yang bilang tidak terjadi musibah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mereka tidak diberi musibah, maka itu petaka yang lebih besar bagi mereka. Karena itu adalah istidrot dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innama numli lahum liyasdadu itsma wa lahum adzabun adzim. Sesungguhnya kami memberikan kepada mereka ini, kami berikan usia panjang kepada mereka tidak diberi musibah, liyasdadu itsma, supaya mereka bertambah-tambah dosa dan dosanya. Itu ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Kenapa orang kafir tidak langsung diberi musibah? Sedangkan orang-orang yang ada di situ kaum muslimin sering terjadi musibah. Di Aceh, tsunami. Di Jogja, gempa bumi. Di ini, di situ. Palu, ada likuifaksi dan sebagainya. Itu semua pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Kaum muslimin imani wa rahimakumullah. Jadi di dalam mensikapi daripada berbagai macam ujian-ujian yang ada, sekali lagi jangan menjadi kelompok yang pertama ini, orang-orang yang murka, ya, yang tidak sabar dalam menghadapi musibah. Maka dia justru tertimpa dua petaka sekaligus. Petaka pertama dalam dunianya dan petaka kedua menimpa agamanya. Dia tidak selamat daripada izin dan terancam dengan azab sebabkan karena ketidaksabarannya dalam musibah. Kemudian keadaan yang kedua kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di saat musibah menimpa itu seseorang bersabar menghadapinya. Bersabar dalam artian dia menahan jiwanya, menahan hatinya dari berkeluh kesah, menahan lisannya dari mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat Allah marah, dari badannya dari hal-hal yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia benci terhadap musibah, dia tidak suka terhadap musibah yang menimpa, akan tetapi dia sabarkan diri. Tidak berbicara kecuali ucapan-ucapan yang baik di dalam hatinya tidak ada kebencian kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali, meskipun terasa pahit rasanya memang. Dia rasakan begitu sangat berat ujian tersebut. Tetapi dia berusaha untuk mengendalikan dirinya. Ini yang kedua kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Keadaan seseorang yang ditimpa musibah, dia mampu untuk bersabar. Kemudian yang ketiga, ini peringkat di atasnya lagi. Peringkat yang lebih besar dan lebih tinggi, yakni di saat ada musibah itu dia ridho. Diberi musibah ridho, hatinya senantiasa lapang. Kalau yang tadi ya, dalam keadaan memang ya, hatinya ya tidak suka namanya musibah ya, terhimpit rasanya dadanya. Sebab akan tetapi tidak keluar dari lisannya ucapan-ucapan, dan tidak ada di dalam hatinya kebencian kepada Allah. Dia menahan diri. Sabar itu berat. Dia menahan diri. Sedangkan yang ketiga ini justru ridho. Ini tentunya makom yang sangat tinggi sekali. Tidak sembarang orang mampu untuk mencapainya. Mampu ridho dengan keridhaan sempurna. Sama saja antara tertimpa petaka ataupun tidak tertimpa petaka. Bagi dirinya sama saja. Sama sekali tidak merubah sedikit pun daripada keadaan dirinya. Abu Hanifah rahimahullah pernah diberitakan kepada beliau bahwasannya ya, beliau seorang pedagang. Kalau tidak tiru kapal beliau atau apa begitu, dinyatakan ya, disampaikan kepada beliau hilang, dicuri orang. Maka beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Tidak berubah sedikit pun dari raut mukanya, tidak berubah sedikit pun dari apa tampilan fisiknya. Ini wajahnya tidak berubah sama sekali. Berbeda dengan kita itu harta yang besar tentunya, kapal misalnya. Ya, jangankan kapal, sepeda motor gitu saja sudah hilang ini kira-kira. Ya, kita parkir di depan rumah tiba-tiba sudah tidak ada. Wah, kita sudah akan berusaha sekuat tenaga dengan cara-cara ya, dalam hati ini sudah luar biasa. Tetapi coba kalau kita bisa langsung pertama kali adalah tidak dilihat di samping rumahnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian baru kita melakukan langkah-langkah, lapor polisi kah, ini kah, itu kah. Tapi yang pertama kali itu tadi yang dilakukan, itu yang menjadi nilai. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keadaan di saat tertimpa musibah dengan tidak, itu bagi dia sama saja. Nah, ini kondisi yang sangat luar biasa. Mampu ridho terhadap musibah. Kemudian yang keempat, ini lebih tinggi daripada yang ketiga. Ini paling tingginya adalah bersyukur terhadap musibah yang menimpa. Mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat musibah menimpa. Dia melihat dan memandang di saat musibah tersebut terjadi kepada hikmah-hikmah di balik musibah. Dia memandang bahwa ini adalah tindakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tindakan Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah baik. Walaupun mungkin terasa berat pada dirinya, tetapi dia melihat dari sisi hikmah tersebut, keberatan itu pun sama sekali sirna pada dirinya. Dia memuja Allah Subhanahu wa taala di musibah. Ya, seperti tadi Abu Hanifah. Ini mungkin bisa masuk pada makom yang syukur ini tadi, karena dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Dan itulah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang terjadi yang beliau tidak suka. Terjadi sesuatu yang beliau tidak suka, maka beliau mengucapkan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naqtafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo. Tuhan. daripada alam kiamat al-kubro, tanda-tanda adalah ad-dajjal, munculnya dajjal, munculnya dajjal. Juga di antara tanda-tandanya adalah, nah di sini ada termasuk mengatakan ad-dukhan itu sudah terjadi. Itu pendapat dari tanda-tanda di dalam mereka ad-dukhan, maksudkan tentang dukhan adalah misalkan dengan al-kubro, tanda-tanda daripada kiamat, ada bas luarnya, kemudian matahari dan yang semisalnya itu tanda-tanda besar, 10 tanda besar yang disebutkan oleh Rasulullah. Adapun kapan terjadinya, secara pribadi anak sendiri tidak mengetahui pas dajjal ataukah sebelum dajjal, wallahu a'lam. Tetapi jika itu terjadi, memang itu sudah menunjukkan sangat dekat hari anak. Anak tidak tahu, tidak ada ilmu sama sekali pada diri anak terkait dengan kapannya, wallahu a'lam. Subhanallah.